engkau hargai cinta yang telah ku beri, cinta yang telah ku miliki. Ku ingin kau mengerti cinta yang telah ku beri, dan jagalah sampai mati. Biarpun kau sakiti, biarpun kau lukai, aku tetap mencintai. Biarpun kau sakiti, biarpun kau lukai, aku tetap cinta mati. Meninggalkan dirimu sendiri. Jika kau ulangi kesalahan yang kedua kali, selama ini ku mencintaimu sepenuh hati, tapi kau hianati dan mencintai. Thank you.